sedangkan Islam telah pun lengkap melengkapi. Termasuklah dalam keadaan bercampur, berperang sesama umat Islam. Ada jawapannya. Umat Islam tuan-tuan dia suka, orang kita ni dia suka tengok daripada satu sudut zahir. Dia tidak melihat daripada sudut dalaman. Sedangkan Islam melihat daripada dua-dua sudut. Daripada sudut dalaman dan sudut zahir, luaran. Kita melihat luaran itu bagus. Apabila orang baling kasut kepada Bush. Kita rasa padan muka. Seluruh negara Arab buat perarakan seronok sebab Bush kena baling. Kena baling tapi tak kena kasut. Dia sempat mengelak. Kita kata bahawa orang yang baling itu menghina Bush. Bush pergi dengan keadaan terhina. Bush letak jawatan berakhirnya era presiden dia dengan keadaan hina. Mana lebih hina daripada sejuta rakyat Iraq yang dibunuh? Adakah dengan baling kasut kepada George Bush itu boleh mengembalikan 1 juta umat Islam yang dibunuh oleh Bush? Jangan lupa dengan 1 juta hanya kerana balingan kasut. Tuan-tuan, kita sebagai umat Islam, kita kena pandang jauh. Inilah yang dikatakan sebagai politik. Yang dikatakan sebagai drama. Dengan balingan kasut itu, umat Islam akan lupa tentang sejarah bagaimana Amerika menakluk Iraq. Membom masjid-masjid. Meruntuhkan masjid. Merosakkan semua umat Islam. Membunuh ulama-ulama. Membunuh kanak-kanak. Merogol perempuan-perempuan. Adakah dengan balingan kasut itu kita boleh lupa dan kita merasakan Bush sudah terhina? Padahal harga minyak dan penguatan minyak di Iraq masih dipegang oleh Amerika. Nak melantik polis dan askar di Iraq pun Amerika tentukan. Nak melantik pemimpin di Iraq pun Amerika tentukan. Adakah dengan balingan kasut itu kita dah kata George Bush yang hina? Siapa sebenarnya yang hina, George Bush atau umat Islam? Iraq dijajah oleh Amerika hanya dengan 240 ribu tentera berjaya menakluk sebuah negara yang dihuni oleh 25 juta rakyat. Tidakkah hena apabila orang yang sikit berjaya memerintah orang yang ramai? Hena lah tu. Bukannya ramai tentera mereka, tak sampai 1 juta pun, tak sampai suku juta pun, tapi dia boleh kontrol 25 juta rakyat. Inilah kehenaan sebenarnya. Bukan George Bush yang hena. George Bush yang patut kata badan muka dengan kita. Hampa boleh baling dekat aku sepasang kasut saja, tapi aku boleh bunuh kamu 1 juta. Siapa yang badan muka? Sebab itu tuan-tuan, jangan tuan-tuan melihat drama ini sebagai satu kemenangan ataupun drama ini sebagai satu pembalasan. Ini drama. Saya melihat daripada sudut drama supaya orang menghilang sentimen kebencian terhadap Bush. Supaya meredakan kebencian terhadap dia. Supaya dia keluar daripada White House dalam keadaan umat Islam tak sangat marah pada dia. Macam dia dah kena baling kasut. Tak wartawan tu diumpah ke apa lah kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, umat Islam dia tidak akan memandang daripada sudut lakonan. Daripada sudut zahir. Dia akan melihat di sebalik, di sebalik, di sebalik. Yang ni yang kita sebagai umat Islam kena berfikiran kritis. Kita mempunyai minda, potensi minda. Dalam otak kita ada berapa juta sel. Dan satu sel dalam otak kita ini mengandungi kemahiran, kebolehan. Seolah-olah satu buah komputer yang besar. Tapi di mana letaknya sel dalam otak kita itu? Kita mengatakan bahawa bila kita berjaya, orang-orang di Afghanistan menundukkan kerajaan Taliban, maka orang Afghanistan merasakan bahawa mereka telah berjaya daripada Taliban. Pakat sokong, pakat seronok bila Amerika merosakkan Taliban. Sekarang apa jadi pada Afghanistan? Wayang-wayang yang tidak pernah ada di Afghanistan sekarang sudah pun banyak. Pelacur-pelacur yang dulu tidak ada di Afghanistan sudah pun berkembang. Dadah, ganja dan cannabis yang dulunya diharamkan di Afghanistan sekarang menjadi produk utama di Afghanistan, menggantikan sistem pertanian yang lain. Orang pakai duit jual arak, orang pakai duit jual dadah dan sebagainya. Kita merasakan bahawa kita menjatuhkan kerajaan Taliban itu satu kemenangan. Akhirnya jadi apa pada umat Afghanistan? Begitulah umat Islam di Iraq. apabila tentera Amerika menghulurkan tangan untuk membunuh Saddam Hussein dan menjatuhkan kerajaan Saddam Hussein, rakyat Iraq berbangga mencium tangan tentera-tentera Amerika, memberikan bunga-bunga ros kepada tentera Amerika kerana membebaskan daripada rejim Saddam Hussein. Setelah Amerika berkuasa, apa yang rakyat Iraq boleh buat? Kita menggunakan orang kafir untuk menjatuhkan orang Islam. Sekarang apa jadi pada orang Islam keseluruhannya? Perkara itu bukan setakat berlaku di Iraq, di mana-mana saja. Kita berpegang tangan, berpelukkan tangan, bergandengan bahu dengan orang kafir untuk menjatuhkan Islam ataupun orang-orang Islam. Akhirnya apa jadi pada umat Islam keseluruhannya? Semua orang sayang pada umat Islam, semua orang suka pada umat Islam. Tetapi kalau suka pada umat Islam dan nak menyelamatkan umat Islam, dibuatnya proses penyelamatan itu dibuat dalam keadaan tidak berpakat. Yang akan jadi rosak ialah umat Islam. Ada dua tiga puak yang sayang pada Islam, bagus. A pun kata sayang pada Islam, B pun kata sayang pada Islam, C pun sayang pada Islam. Tiga pihak nak menyelamatkan umat Islam, bagus. Tetapi tiga-tiga pihak ini tidak berpakat untuk menyelamatkan Islam. A guna cara A, B guna cara B, C guna cara C untuk menyelamatkan satu pihak. Akhirnya yang akan jadi mangsa ialah pihak yang satu itu. Kerana apa? Kerana tiga ABC ini tidak mau berpakat. Perumpamaan dia macam-macam. Kakak, abang, kakak, ayah dengan mak bawa adik bongsu laki-laki pergi ke kedai pakaian untuk membeli seluar hari raya, baju hari raya. Perumpamaan dia macam itulah. Adik bongsu laki-laki seorang lah. Dua bulan belum raya dah pergi beli baju raya. Bila beli baju raya, awak balik ke rumah, try baju raya seluarnya panjang. 2 inci panjang. Mak dia kata tak apalah, lama lagi nak raya, nanti mak jahit. Mak ni sayang pada anak, malam tu bukan tidur, duk teringat pada kaki seluar yang panjang. Pukul 3 pagi mak bangun, ambil benang, ambil gunting, potong 2 inci. Baru boleh tidur lena, teringatkan anak sayang. Pukul 3:30 tidur. 3:30 kau pula teringat ke adik. Kesian kat mak nak jahit pula. Biar aku lah yang jahit, aku yang potong. Kau pun potong 2 inci lagi. Pukul 4 pagi dia tidur. Pak ni bangkit nak terkencin pukul 4:30. Pak kata ala-ala dah bangkit. Biar aku potong yang anak kau, aku punya seluar. Pak pun potong 2 inci. Sayang ke anak lagi. Dia tak cerita dekat anak. Mak tak cerita dekat anak. Kak tak cerita dekat anak. Konon-konon nak tolong masing-masing. Tak pakat 3 beranak. Pagi besok nak raya tu, suruh try. Try dulu. Budak-budak kalau dia try, dia pakai baju Melayu dulu. Budak tak apalah, seluar dia try kemudian, baju dulu. Orang tua dia kena pakai seluar dulu, baru pakai baju. So beza. Budak-budak kecil kalau dia pakai baju, dia try baju Melayu dulu, baru pakai seluar. Orang tua dia pakai seluar dulu, baru pakai baju Melayu. Kalau orang tua pakai baju dulu, seluar kemudian, buruk rupa tuan-tuan. Pergi duduk depan cermin pula. Eh. Bila dia pakai seluar, pendek 2 inci, pendek 4 inci. Siapa yang rosak? Budak tu nak pakai tak seluar? Dah lah nak raya lah ni, seluar pula pendek. Mak kata dia buat-buat, aku dah betul elok lah. Kak kata cik betul elok, ayah kata abang pun dah betul elok. Tiga-tiganya bagus ni. Tapi tak berpakat. Jadi apa budak-budak? Rosak budak. So, saya ingat senang nak pergi ganti bagi raya. Cepat saya cari seluar lain. Bawa pergi semayang raya pula. Lebat, lambat dah lah nak semayang raya. Orang dah rotubah raya baru depan sampai. Bila sampai di pintu pagar masjid, orang tengah khutbah. Pak dia kata ke anak dia belakang dia, alhamdulillah sempat lagi. Dia baru khutbah. Masuk dalam masjid duduk depan sekali. Sekali nak bayar ayah. Habis-habis bayar khutbah ayah, orang pakat duduk salah. Sallallahu ala Muhammad. Pak terkejut. Pak tanya dekat Tok Imam. Tak jadi semayang lah. Tok Imam kata, udah semayang dah. Bila? Semayang ayah dulu baru khutbah. Bila tukar? Pak tanya. Dia perasa macam semayang Jumaat. Khutbah dulu baru semayang. Jadi tuan-tuan, tiga benda tadi ni bagus. Niatnya bagus. Nak menyelamatkan adik yang satu. Nak tolong adik yang satu. Tapi jadi apa pada anak? Jadi apa pada budak seorang tadi? Akhirnya dia tak jadi baik. Begitulah masyarakat Islam. Semua pihak nak selamatkan Islam. Tetapi tidak berpakat dalam nak menyelamatkan Islam. Umat Islam jadi apa? Yang jadi mangsa umat Islam. Sebab itulah umat Islam, Iraq, bagus. Mereka nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein yang kononnya zalim, ganas, bunuh ulama dan sebagainya. Nak jatuhkan kerajaan Saddam Hussein dengan jalan apa? Dengan jalan perang. Siapa tolong? Amerika tolong. Bagi senjata, bagi retakupan. Tentera pun datang. Terima kasihlah George Bush. Kamulah penyelamat kami nak buat umat Islam. Umat Islam akhirnya bangun lawan Saddam Hussein. Istana dia kena masuk, istana dia kena bom. Dia pun lari dalam lubang tikus. Jatuh kerajaan Iraq. Habis semua. Orang pakat diri atas istana. Orang duduk atas singgah sana Saddam Hussein. Tentera Amerika duduk atas katil Saddam Hussein. Sambil silap panggung. Sambil seobok minum arak dalam rumah Saddam Hussein. Umat Islam punya seronok di Iraq. Cium tangan Amerika. Sekarang jadi apa? Sekarang jadi apa? Adakah dengan balingan kasut itu kita lupa dengan apa yang Amerika buat kepada umat Islam di Iraq? Tidak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan saya katakan, tuan-tuan, orang yang hebat ialah orang yang berbeza pandangan daripada kebanyakan orang. Kalau tuan-tuan pun setuju dengan puak-puak Arab yang seronok duk tunjuk perasaan, duk junjuk kasut sekarang, tuan-tuan tak cerdik. Sebab tuan-tuan hanya nampak daripada sudut satu sudut. Tuan-tuan tak nampak daripada apa yang George Bush buat sebenarnya untuk umat Islam. Saya katakan tadi, orang yang hebat ialah orang yang berfikiran lain daripada pemikiran orang ramai. Dia melihat satu benda daripada sudut yang lain, daripada sudut yang orang lain nampak. Baik. Maka inilah hadisnya dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Udaisah binti Uhban bin Safi bin Safiyyin Al-Ghifari radhiyallahu anhum. Qalat, Ja'a Aliyun bin Abi Talib ila Abi Fada'ahu ila al-khuruj ma'ahu. Diriwayatkan seorang daripada anak perempuan, seorang perempuan yang menjadi seorang, yang menjadi anak bagi seorang sahabat Nabi yang bernama Udaisah binti Uhban bin Safi Al-Ghifari, katanya, satu hari datang Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yang telah diangkat orang dia menjadi khalifah yang keempat. Datang ia kepada bapaknya yang bernama Uhban radhiyallahu anhu. Lalu diajaknya akan bapakku supaya keluar berperang dengan Sayyidina Ali, pergi menghentam orang yang akan memerangi Sayyidina Ali ketika dia diangkat menjadi khalifah. Dan orang yang mau menghentam Sayyidina Ali itu pun termasuk daripada sahabat Nabi SAW juga. Nabi diangkat menjadi khalifah. Bila diangkat menjadi khalifah, orang tentang Sayyidina Ali. Yang tentang itu pun sahabat Nabi juga, Muawiyah. Jadi Sayyidina Ali ni nak mengajak orang ramai supaya masuk belah dia dan lawan dengan Muawiyah. Jumpa dengan bapak si perempuan Udaisah ni yang bernama Uhban. Sayyidina Ali kata, Uhban, aku ni khalifah kamu. Aku ditentang, aku dilawan. Aku ditentang sebab aku jadi khalifah. Jadi aku nak undang kamu supaya menyertai aku. Boleh sama-sama kita berperang dengan seorang lagi sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang telah menubuhkan satu kekuatan tentera untuk menghentam aku. Bila diajak kepada Uhban, maka Uhban menjawab, faqala lahu abi, berkatalah dia kepada Ali, katanya, Ya Ali, inna khalili abna ammika ahida ilayya idha talaban nas an attakhidha saifan min khashabin faqad ihtakhadhtu fa in syi'ta kharajtu bihi ma'aka. Qalat, fatarakahu. Wahai Ali, bahwasanya kekasih aku. Kekasih aku maknanya Rasulullah. Kekasih tuan-tuan apa? Sepatutnya kekasih kita semua Nabi Muhammad. Kita kekasih kita, kekasih kita lah. Ikim dan sebagainya. Kekasih kita juga. Kita naik jemu tuan-tuan. Naik jemu ada, meluat pun ada. Nak nikah, nikah je lah. Yo bentuk satu seantero alam. Tak sesuai langsung tuan-tuan. Tak patut sangatlah buat macam itu. Ya, kita pun naik jemu tuan-tuan. Besok bercerai pun macam tu juga. Seantero alam juga. Banyak lagi isu lain. Hari ni orang artis nak menikah pun muka depan. Artis bercerai muka depan. Artis tangkap haluat muka depan. Artis nikah dengan pemain bola pun muka depan. Sekarang ni untung main bola sepak. Kalah pun tak apa, dapat artis. Tu orang nak jadi pemain bola sepak tu. Main bola kalah pun tak apa, boleh nikah dengan pelakon. Yang tu muka depan, yang tidak ada nilai. Nilai yang boleh mengangkat minda orang, yang boleh mengangkat tahap pemikiran orang. Yang itu yang dihebohkan. Ulama letak di mana? Bila ulama cakap yang ni haram, orang tibai ulama. Ulama kata yang ni tak boleh, orang hentam ulama. Yang ni yang berlaku pada umat Islam kita. Media ni tak tahulah tuan-tuan letak di mana kredibiliti media. Keutamaan, prioriti media ni sebenarnya letak di mana? Sekarang bukan lagi untuk memberi ilmu, memberikan ilmiah kepada pembaca. Sebaliknya hanya heboran dan heboran dan heboran. Dalam masa yang sama kita bercakap isu global. Umat Islam nak jadi bangsa pemain global. Pemain global apa? Kalau heboran tak berhenti. Heboran tak berhenti nak jadi pemain global apa? Kita hanya jadi pemain simpanan. Bukan pemain utama. Kita nak jadi pemain utama dalam dunia. Tapi kalau asyik heboran-heboran, bukan cakap nak bercakap dalam dunia. Nak bercakap dalam tanah air pun umat Islam tak boleh nak bercakap. Jika heboran menjadi keutamaan. Siapa nak hormat pada umat Islam yang hidupnya hanya untuk heboran? Sedangkan orang kafir setiap inci tanah, dia duduk kerjakan. Setiap inci tanah, dia cari jalan macam mana nak dapat. Tak cukup tanah bawah, tanah atas bukit. Tak cukup tanah atas bukit, tanah atas sungai pun dia nak. Ya, umat Islam sibuk. Orang nak kahwin 20 hari bulan. Yang bahasa kapil lah. Sibuk dia, sibuk. Dia ambil apa benda yang selagi mana dia boleh ambil. Dalam masa yang sama, dia lekakan umat Islam dengan artis-artis bercerai, nikah, beranak dan sebagainya. Yang dia pun tak sibuk benda itu. Mereka sibuk melihat peluang apa yang mereka boleh dapat. Inilah tuan-tuan kesan daripada perpecahan yang berlaku kepada kita. Perpecahan yang berlaku puluhan tahun terhadap umat Islam, kesan dia kita boleh lihat sekarang. Di mana-mana pun kita boleh lihat umat Islam dalam keadaan tak tahu hala tuju nak pergi ke mana. Baik, kemudian. Kata Uhban, bila menjawab soalan Ali tadi, apabila berselisih orang-orang, yakni tidak bersetuju pendapat dan tidak bersetuju kemahuan antara orang Islam, sampai mahu membawa kepada berbunuh-bunuhan dan berperang, jangan engkau sediakan senjata bagi diri kamu. Uthman kata, Nabi sebut pada aku, kalau berlaku perselisihan pendapat sama-sama Islam, Nabi pesan, jangan sediakan senjata untuk berperang. Jangan sediakan senjata untuk berperang. Sekiranya ada senjata daripada pedang dan lain-lainnya, engkau patah-patahkan pedang itu. Engkau pecah-pecahkannya. Dan engkau ambillah kayu buatkan pedang kamu. Ambil kayu buat pedang. Apa maksud? Yang tak boleh melukakan. Yang tak boleh mencederakan. Yang tak boleh membunuh. Itulah pesan Nabi SAW. Kata Uhban, maka sekarang engkau telah berselisih pendapat dengan orang Islam. Maka aku akan mengikut pesan Nabi. Iaitu aku perbuat senjata aku daripada kayu. Sekiranya engkau berkehendak aku keluar berperang sama-sama kamu, aku boleh keluar dengan syarat aku membawa pedangku. Sebagaimana pesan Nabi SAW. Kata Udaisah, bila bapaknya kata macam itu, Bila Ali mendengar, Ali pun meninggalkannya dan tidak dibawanya bapaknya bersama-sama berperang dengan Sayyidina Ali. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini pendekatan yang Rasulullah buat bila berlaku perselisihan sama-sama umat Islam. Jangan campur. Kalau nak campur pun jangan sampai umat Islam rugi. Jangan sampai umat Islam rugi. Tuan-tuan, baru ni ada orang tanya kepada saya, kenapa ustaz umat Islam ni tak boleh berbaik? Gaduh ya. Duduk di masjid gaduh. Duduk di kedai kopi pun gaduh. Duduk dewan parlimen pun gaduh. Duduk di DUN pun gaduh. Bergaduh saja. Saya kata, sebab apa mereka tak boleh bersatu? Sebab mereka mencari yang tidak sama. Kalau kita cari yang tidak sama, memang tak jumpa kesamaan. Pada target mencari yang tak sama, bila nak jadi baik? Cuba kita cari yang sama, mesti kita baik. Tuan-tuan hidup dengan isteri tuan-tuan 30 tahun. Kenapa sampai sekarang tuan-tuan tak bercerai? 36 tahun, 40 tahun. Anak bercucu bercicit dah sekarang. Kenapa tuan-tuan sampai sekarang boleh hidup serumah, tinggal sebumbung, tidur setilam sebantal, makan sepinggan, kenapa? Padahal kalau ikut-ikutkan dengan isteri kita, banyak benda yang kita tak nak. Berapa banyak tuan-tuan tak berkenan dengan isteri tuan-tuan? Masak nasi lembek daripada dulu sampai sekarang. Atau masak lembek, atau lembek masak. Tapi tuan-tuan tak nampak nasi lembek tu sebab tuan-tuan nampak kesamaan yang lain. Isteri kita masak lauk sedap, nasi je lembek tapi lauk dia sedap lah. Sup dia kalau makan tak berdengung telinga tak. Yang tu saya kenal lah ustaz. Takat nasi tu lantok lah ustaz. Sup dia tak boleh lawan ustaz. Sambal dia tak boleh lawan ustaz. Dia pula penyayang ustaz. Caring ustaz. Minat kami pun sama ustaz. Tentang-tentang main layang-layang ustaz. Jadi yang sama itulah yang mendorong kita kekal dengan isteri kita. Kalau tuan-tuan duk cari nasi lembek dia itu, nasi mentah dia itu, bercerai tuan-tuan. Aku kata berkali dah, nasi mesti masuk elok-elok. Orang tak faham-faham kan? Kalau abang-abang saya tak faham, abang Allah masak. Buat apa aku masak, aku menikah dengan aku semua orang masak. Oh, bergaduh. Lama-lama, cerai. Tengoklah nampak nasi lembek tu. Kalau cakap nasi lembek, pergi beli di kedai. Beli nasi saja. Lauk isteri masak. Serupalah dengan suami pun berapa banyak akak-akak di belakang dia tak berkenan dengan tuan-tuan. Banyak benda dia tak berkenan. Tuan-tuan izat cerut. Tuan-tuan suka padamkan api ceruk dekat dinding. Main tenyeh gitu. Tenyeh. Ceruk simpan. Besok nak izak lagi ceruk. Isteri pesan banyak kali. Abang janganlah. Dia tenyeh dekat dinding tu abang. Tak larat nak sapu. Tak larat nak cat. Buat juga. Kalau ikut tuan-tuan. Bercerai. Tapi kenapa isteri kita tak cerai dengan kita? Sebab banyak persamaan yang dia suka pada tuan-tuan. Tuan-tuan suka bawa dia pergi Giant. Besok tuan-tuan bawa dia pergi Tesco, lepas tu raksasa, lepas tu ke Habib pula. Sekarang ada jualan akhir tahun tu yang dia sayang kat tuan-tuan. Kadang-kadang hari minggu dia bawa tuan-tuan bawa dia pergi zoo, naik kereta api dekat zoo negara tu yang dia suka. Yang ceruk tu dia tak nampak lah. Sebab banyak kesamaan kegemaran dia. Serupa itulah dalam bidang politik. Kenapa orang Melayu tidak boleh bersatu? Sebab dia tak nampak kesamaan itu. Dia cari yang tak sama. Memang tak boleh jadi baik. Parti Melayu sikit punya banyak ke parti Islam? Bangsa sama. Bercakap bahasa yang sama. Tuhan pun satu. Al-Quran satu. Nabi yang sama. Tarikh hari raya korban pun sama. Masjid pun sama. Nama pun sama. Semua sama. Banyak sungguh yang sama tuan-tuan. Tempah baju Melayu pun sama. Beli butang baju Melayu pun kedai yang sama. Sambal belacan pun sama. Atai pun sama. Satu sekolah lagi. Kadang-kadang sepupu, dua pupu, tiga pupu lagi. Satu tok lagi. Satu tempat kerja. Banyak sungguh yang sama. Yang tak samanya apa? Warna bendera je. Tapi warna bendera tak samalah menjadi kita sekarang ni tak boleh bersatu sampai bila-bila. Sebab kita hanya tengok warna bendera. Oh tak boleh. Dia warna itu, kita warna ini. Tak boleh. Kan kita banyak lagi persamaan yang lain. Kenapa tak pegang itu? Kenapa nak pegang satu yang tak sama itu? Sebab itu tuan-tuan, umat Islam berpolitik selama 51 tahun. Tetapi apa jadi pada umat Islam? Orang kita asyik berpolitik siang malam pagi petang. Tapi anak-anak kita makin lama makin teruk. Kalaulah 51 tahun itu kita perbetulkan balik target pada anak-anak kita. Sekarang ni saya ada buat cukai cuti sekolah ni tuan-tuan. Berhati-hati pelajar masuk. Macam-macam benda yang mereka buat. Macam-macam perkara yang mereka jadikan sebagai satu amalan. Saya kesian tengok anak-anak kita tuan-tuan. Yang tak erti semayang, yang tak erti mengaji, yang tak kenal agama, yang tak boleh baca Quran, yang tak hormat mak bapak. Dalam banyak-banyak mak bapak dia, tok nenek dia, pakcik-pakcik dia berpolitik. Apa jadi pada anak-anak kita? Dalam banyak-banyak kita berpolitik, apa jadi pada bangsa kita? Paling ramai Zabdadah. Paling ramai Hidugang. Paling ramai di pusat Serti. Paling ramai terlibat jenayah. Paling tinggi kadar kemiskinan. Sepatutnya kita, umat Islam, apabila menyebut tentang Islam, kita kenalnya kita adalah satu. Sama-sama mempertahankan Islam. Tetapi sekarang tidak. Kalau betul-betul kita sayangkan pada bangsa kita tadi, macam kita sayangkan anak sekarang yang saya sebutkan. Anak yang sebutkan tadi. Yang dipotong seluar 2 inci, 2 inci, 2 inci. Tiga-tiga potong. Lama-lama ia jadi mangsa anak mereka, adik mereka. Begitulah masing-masing sayang pada bangsa Melayu, sayang pada agama Islam. Tapi tiga-tiga tidak berpakat untuk jaga Islam dan Melayu. Apa jadi pada Islam dan bangsa Melayu? Makin terpinggir. Kuasa untuk bercakap makin terpinggir. Kuasa untuk berkuasa makin tersisih. Tanah makin berkurang. Sebaliknya diisi dengan benda-benda yang tidak elok kepada bangsa kita. Yang ni yang kita kena ingat balik tuan-tuan. Apa salahnya tiga-tiga benda, tiga-tiga pahaman politik ini bergabung? Bukan maksud bergabung parti, bergabung tenaga. Dipanggil sebagai guna sama, usaha sama. Untuk tolong. Sekolah saya tak besar, sekolah saya kecil sangat. Kalaulah sekolah saya besar, boleh buat bangunan bertingkat-tingkat, saya seronok sangat-sangat. Sebab saya boleh tarik budak-budak sekolah ribuan orang sekali cuti sekolah. Tapi sekolah saya terhad. Kalaulah masjid-masjid boleh buat dewan 2-3 tingkat. Dewan 2-3 tingkat. Di bawah dewan besar boleh muat 500-600 orang. Tingkat kedua asrama. Tingkat ketiga asrama. Tiap-tiap kali cuti sekolah, budak-budak seluruh kawasan ini boleh duduk di masjid ini. Tak payah tanam pokok bunga. Tak payah buat landscape. Buat bangunan. Tiap-tiap kali cuti sekolah, tiap-tiap hujung minggu, inilah tempatnya. Didik anak-anak kita. Tiga tingkat. Satu tingkat, dia sponsor satu parti. Tingkat bawah, UMNO sponsor. Tingkat atas, Keadilan sponsor. Tingkat nombor tiga, PAS sponsor. Masing-masing cari duit, bangunkan tiga bangunan. Untuk apa? Untuk umat Islam, untuk umat Melayu di kawasan itu, mai duduk di sini. Orang tua boleh duduk di sini, anak-anak cuti sekolah boleh duduk di sini. Semua pakat boleh duduk cuti sekolah, tak cuti sekolah, dididik bangsa. Selamatkan budak-budak yang pengkik. Selamatkan budak-budak yang jadi gay. Selamatkan orang murtad. Dengan kuasa politik yang kita ada. Bukan kuasa politik kita bercakaran tak pernahnya baik berpuluh-puluh tahun. Kita bercakap, oh gay dah teruk. Kita kata pengkik dah teruk. Kita hentam orang yang buat lesbian teruk. Kita kata orang murtad teruk. Tapi apa yang kita buat untuk mereka ini kembali ke bakal jalan? Apa yang parti-parti buat? Saya baru ni ceramah di Perlis. Saya forum hari Sabtu di Bukit Gantang. Saya makan dengan Tok Ketua Kampung. Orang petani, Batu Kurau. Orang Bukit Gantang, Balin, Lenggung. Ni jenis cakap Batu Kurau petani. Dia kata, ustaz, kami ni orang kampung, kami ni ustaz baru kena demam ciku munyak. Bahasa orang Cukurau tani ni demam tu demam. Kalau Kelantan demam, demo demam. Kami kena demam ciku munyak ustaz. Lepas tu, saya tak ini suap nasi, letak balik nasi. Demam ciku munyak ni macam mana dia kata? Oh, lenguh tau dia takat sendiri. Tetakat sendiri nak bakit tak boleh tu tau. Kita tengah semayam diri tu dia mari lembek lutut duduk teruk. Tak boleh bakit dia tak. Ramai yang kena tu lagi. Oh, kalau nak kira mati tau, kalau kata demam ni boleh mati, 90% kampung ni mati semua tau. Satu kampung kena demam ciku munyak. Tu di Bukit Gantang lah, dia lepas Pulau Pinang, dia main Sungai Petani tau ni. Sungai Lalang, Baling, Sungai Petani. Pakal tu kena demam, ciku munya. Dulu dekat Selis Reba, Tanjung Malam. Jadi tuan-tuan, yang mana tu takut dengan demam ciku munya ni, Nabi dah pesan, baca doa apa? A'ul, a'ul, zubikalimatillahittam, min kulli syaitanin waham, wa min kulli ainin lam. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, tiap-tiap kali nak tidur. Ini doa yang Nabi ajar supaya selamat daripada wabak-wabak. Lagi sekali saya baca, a'udzu bikalimatillahit tamma. Baik, ikut saya baca. A'udzu bikalimatillahi at-tamma min kulli syaitanin waham wa min kulli ainin lam. Oh, tu boleh ikut tu, hafal tu, insyaAllah. Jadi saya habis korobo semua, saya habis korobo pukul 11.40, habis pukul 12 suku, saya pun penterak paperless satu suku. Saya sampai di tempat rehat gurun di Kedah. Satu setengah tu saya nak pergi bilik air. Baru bagi tidur lah kereta ni duduk mamai lagi ni. Pergi ke tandas di gurun ni. Saya pun masuk dalam tandas. Masuk-masuk ada satu perempuan dalam tandas. Terkejut beruk saya. Bukan kata beruk lah, cingkong lah. Terkejut beruk saya. Allah, silap saya kata tandas perempuan pula mamai lah. Saya pun keluar balik, keluar nak cari tengok. Tandas yang depan saya nak masuk tu gambar perempuan. Saya kata, yang ni lah tandas lelaki, betul je lah. Yang tu tandas perempuan. Saya pun masuk balik, saya tengok dia. Dia pun tengok saya. Rupa-rupanya pondan. Saya tengok dia kot belakang. Dia pegang-pegang beg tangan duk tunggu kawan dia duduk dalam bilik air duk tunggu. Saya tengok belakang, memang sebiji perempuan. Bila saya masuk dari situ, saya tengok. Dia tengok-tengok, Allah jantan. Saya pun masuk tandas. Sebelum masuk tandas, mulut saya jahat. Saya kata, ingat perempuan. Saya kata. Saya masuk tu, senyap dalam bilik tu. Saya dengar tapak kasut dia pun berjalan depan. Dia kata apa kat saya? Tu kacau korang, ayah. Dia marah kat saya. Dia marah. Oh. Dia kata apa? Kacau korang. Oh. Ni nama dia pondan. Jantan. Gatai nak jadi perempuan. Apa kita buat untuk mereka? Kita duk hentam orang murtad. Apa kita buat untuk orang murtad? Kalaulah kita ada dewan, kalaulah kita ada berkongsi pendapat, berkongsi tenaga, semua orang umat Islam berbeza pahaman politik, tapi dalam debat nak menyelamatkan orang murtad, kita sekali apa adalah? Sekolah saya di tuan-tuan taklah besar mana. Tapi orang murtad, kita tarik main duduk di sekolah. Orang hampir murtad, yang minat pada murtad, mari kita ubatkan. Dengan Quran kita ubatkan. Ada perempuan yang bila tengok saja gereja, teliuk nak masuk gereja, teliuk nak masuk Kristian. Saya tak boleh bayang tuan-tuan, satu perempuan pakai tudung hebat, tiba-tiba minat pada Kristian. Kalau cakap tak pakai tudung, tak puas lagi. Ni tudung labuh ni. 5 orang budak-budak Kelang yang minat pada Hindu, nak masuk Hindu. Siapa nak selamatkan mereka?

Kalau kita bergaduh dengan kok kita pasal rantai labu, ambil lah kok ni. Semua rantai kok nak, rantai tingkat pun kok nak, rantai labu pun kok nak. Padahal masa mak sakit, bukan mak, bukan kok bela mak, saya bela mak. Kok nak juga rantai ni ambil lah, saya tak kisah. Janji kita tak putus silaturahim, ambil lah kok ni. Tapi saya akan tuntut di hari kiamat. Boleh tak cakap macam tu? Eh, tak boleh Ustaz, ini hak dia. Mak saya yang bagi pada saya. Dia memang bukannya benda mak saya. Gaduh lah. Dah kamu nak sangat mana ni, ambil lah. Nak bergaduh buat apa? Hidup kita sangat singkat. Tengah tidur pun boleh mati. Apa sebab kita nak bergaduh putus silaturahim? Tengah main badminton pun boleh mati. Kita duduk tiba-tiba mati. Sempatkah kita minta maaf? Kita duduk entang-entang, sempatkah kita minta maaf? Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati ni, kalau boleh, kita bayangkan malam ni kita tidur, kita bayangkan malam ni kita mati. Biar mati kita malam ni, mati yang tidak busuk hati dengan orang, mati yang tidak buruk sangka dengan orang. Caranya apa? Malam nanti kita tidur, sebelum kita tidur, kita sembahyang witir 3 rakaat atau 1 rakaat. Habis semayang kita tadah tangan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku, ya Allah, ampunlah dosa jiran-jiran kawan-kawan aku, ya Allah, dan aku maafkan semua kesalahan mereka terhadap aku, ya Allah. Tidurlah tuan-tuan. Malam tu kalau tuan-tuan tidur pun okeylah. Mati tuan-tuan pun okeylah. Sebab tuan-tuan dah maafkan semua orang. Kalaulah kita boleh macam itu tuan-tuan, jantung takkan sakit kita. Tuan-tuan cuba pergi tanya IJN, doktor-doktor di IJN. Lah tanda bila pun no? Tuan-tuan pergi tanya pakar-pakar jantung. Daripada 20 orang yang kena jantung, berapa ramai laki-laki, berapa ramai perempuan? Pilah sendiri tengok. Siapa doktor ni? Mana doktor ni tahu? Belakang tu, duduk belakang, ujung belakang. Dalam 20 laki-laki, berapa 20 pesakit jantung yang kena jantung ni siapa? 15 laki-laki, 3 je perempuan. Nisbah sakit jantung pada setiap 20 orang, 17 laki-laki, 3 perempuan. Tentang tahu tak sebab apa laki-laki ramai sakit jantung? Pasal dia bengkak. Dia bengkak dalam hati. Tiap-tiap hari isteri meletak. Tu yang suami bukan jawab dia simpan. Rupanya simpan-simpan tu main sakit jantung. Kenapa orang perempuan tak sakit jantung? Sebab dia lepaskan tension dia. Abang ni pun lambat dia lepaskan. Sebab tu dia tak sakit. Jadi tuan-tuan akak-akak kalau gayang pada suami takut sakit jantung, janganlah marah kat suami. Jangan dia buat. Kita duk simpan saja. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita jawab, gaduh. Kalau kita bertengkar juga, cerai. Sebab tu bila isteri kita meletih kat kita, kita diam. Apalah mama ni siap kat ayah. Ayah tengah makan pun mama beletik. Biarlah dia ada mulut, kata bapa. Jadi suami ni rupanya dia bengkak. Dia duduk simpan. Pum pecah. Tu yang jantung dia pecah. Jantung tersumbat lapak. Wallahualam lah betul. Baik, habis masalah itu kita masuk masalah yang kedua. Okay, bawa pun habis ni. No? Dah habis aku. Baik, bab yang ke-33. Sikit je kita baca hadis Nabi. Bab ma jaa fi asyratis sa'ah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan tanda-tanda kiamat. Tuan-tuan, bermula daripada pelajaran ini sampailah pelajaran-pelajaran akan datang, dia sudah membicarakan bab khusus tentang tanda-tanda kiamat. Yang kita duk baca selama ni tentang peristiwa-peristiwa selepas kematian Rasulullah. Bermula pada bab 33 ini, dia mula bercerita dah tentang tanda-tanda kiamat. Baik, kita baca satu hadis Nabi. An Anas bin Malik annahu qala uhadithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhadithukum ahadun hadithan ba'di annahu sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويزهر الجهل ويكشف الزنا

tentang kelebihan-kelebihan. Sebab ilmu tak ada. Apa makna kitab kalau tidak ada ilmu untuk membacanya? Begitu juga dengan masjid. Kalau masjid itu ada tuan-tuan diamalkan, barakahnya. Dia nak curi kapek, dia nak curi tongkat masjid pun dia tak boleh cari jalan keluar. Yang ini berlaku di bagian Datuk. Dia curi M ni. Dah ada dah 12 M ni, nak curi nak bawa balik ni. Pintu tak keluar, tak boleh jumpa, pintu keluar. Tolak sana tingkap, tolak sini batu, tolak sini dinding. Mana pintu ni? Lah-lah sampai ke subuh tidur dengan. Bila Tok Siak datang, bagi-bagi tengok dia dengan MM tu semuanya ada. Amplifier semua ada. Kamu nak buat apa yang boleh payah ni? Kata dia, aku payah kamu kan? Ampun pakcik, ampun pakcik. Saya nak keluar, saya tak boleh keluar. Subhanallah. Berkat ni tempat. Allah tutup bagi gelap. Sebab tu mesti ada ilmu. Macam di Malim Nawar dulu-dulu, zaman Jepun. Nak masuk ke situ tak boleh Jepun. Nampak lautan yang sangat luas. Jeneral dia kata, berenang. Pakat berenang rumah ni. Laut sungai luas ni. Orang kampung tengok Jepun-Jepun tu berenang atas darat. Padahal bukan laut. Daratan dia berduk berenang. Bila nak sampai? Lama-lama tak jejak di Malim Nawar tu. Mesti ada ilmu-ilmu yang Tok Guru di situ pakai. Ilmu itulah yang hilang-hilang dan hilang dan hilang. Yang kita tak mau ambil. Yang kita tak mengambil daripada mulut dia masa dia hidup hari itu. Jadi sementara tengah ada Tok Guru yang macam tu lagi tuan-tuan. Pilih tuntut. Janganlah tuntut ilmu merabuk. Baru ni saya jumpa dengan satu orang serba kuning pakai. Piok dia hitam. Tapi bagus juga main dengan ceramah. Tapi saya tengok dia baju kuning, kain kuning, saya kata lain macam dah dia. Betul eh? Dia main-main jumpa, dia kata, ustaz, saya ni ada pendamping. Satu daripada Jawa, daripada Siak. Yang daripada Jawa panggil saya tuanku. Yang daripada Siak panggil saya putra. Oh, sudah. Tu yang saya pakai baju kuning ni sebab dia, saya tuanku. Oh, sudah, saya kata. Lalu apa jadi apa? Saya berubah apa pun boleh. Kalau ada partner saya, lagi kuat. Tapi sekarang saya tak boleh ubah. Saya tanya pasal siapa? Pasal dia pun pergi buat haji. Siapa yang pergi buat haji tu? Itulah kadang-kadang saya buat haji. Sekarang tengah melontar jemrah. Rupanya jin yang duk kawan dengan dia buat haji. Dia tak buat haji juga. Jin buat haji dulu. Allah. Ilmu macam ni tak tahu tuan-tuan. Menyusahkan kita. Syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Allah. Yang ni banyak orang minat. Ilmu hak betul-betul, kita tak minat. Dia kata kita tak mengambil ilmunya. Bagaimana zaman kita ini? Banyak kurangnya orang-orang alim. Kerana tiap-tiap orang yang menuntut ilmu syarak, daripada setahun ke setahun berkurangan. Dan dituntutnya tidak sampai seperti ulama dahulu. Kita mengaji sekarang ekon. Selesa, yamat. Makan sebelum maghrib dah siap. Orang dulu mengajinya. Makan belum tentu dapat. Tidur atas nyuk. Tidur atas buah kelapa. Bila bergolek buah kelapa jatuh, jaga balik, hampai balik. Kita tidur atas empuk punya bantai. Tak jaga-jaga. Kita mengaji juga. Tapi beza. Tok Guru dulu pergi mengajar ni, tuan-tuan ni. Pengarang kitab ni. Ni. Idris Al-Marbawi ni, tuan-tuan. Dia mengaji di Pondok Kelantan untuk kenali ni. Daripada Lubuk Merbau pergi ke Kelantan jalan kaki. Nak mengaji ni jalan kaki tuan-tuan. Bukan naik bas ekspres. Cepat ekspres. Laju ekspres. Orang duk tanya tuan-tuan. Apa yang jadi ni bas ekspres jatuh gaung lah terbalik lah apa lah. Cuba tengok nama ekspres tu apa. Semuanya. Cepat, laju. Derah, derah ekspres. Memang derah. Cuba tukar nama bas tu. Lambat ekspres. Sopan santun ekspres. InsyaAllah baik. Nama tu mempengaruhi. Maju ekspres apa balang tu. Tukar nama lain. Sopan santun ekspres. Sopan sopian ekspres. Serupalah orang tanya saya, ustaz, bulan sepak ni tak habis-habis gaduh dia. Apa ustaz?

ada masjid dia di situ, Masjid Al-Marbawi, ada sekolah Al-Marbawi, ada situlah ada makam dia, ada kubur dia. Kalau tuan-tuan nak pergi Geri, nak pergi Kelantan, kalau saja-saja nak pergi Melawat, singgah-singgahlah. Sedepalah Al-Fatihah pada dia. Mudah-mudahan ilmu yang kita belajar daripada kitab yang dia tulis ni memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, kita jumpa pagi besok. Pagi besok kuliah kita di sini bertajuk Fiqah, iaitu Al-Mu'inul Mubin dan kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Besok kitab Tauhid kita cuti. Kita baca dua kitab saja. Sebab kita nak beri awal, saya nak balik ke Taiping besok pada waktu kurau Maghrib, dan selepas Isyak saya ada forum di Taiping. Dan pagi besok kuliah subuh di apa di mana? A4, insya-Allah. Baik, saya rasa sekadar itu saja bagi tuan-tuan yang nak buku perubatan, doa-doa tuan-tuan dapatkan di bawah. Saya dah bawa buku perubatan dan Habatus Saudak untuk tuan-tuan. Jadi tertambahlah 25 doa-doa yang diamalkan oleh para wali. Dan saya ulang balik, doa yang saya sebutkan tadi untuk mengelakkan nyamuk, setan dan sebagainya. Doa itu saya akan bagi besok. Jadi tuan-tuan datang untuk ambil doa itu, dan sama-sama lagi sekali kita akan baca bagi besok, insyaAllah. Baik, sekian. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.